ada satu tiket Suriname. Didi Prastio. Kening merkoi neng koi nuruti ati sing kangen iki iling wong sing tau tak tresnani.